karena orang tua kita. Ada bapak, ada ibu yang selalu menyayangi kita semuanya. Apakah yang kita berikan kepada bapak ibu tercinta kita? Apa yang kita ungkapkan untuk memberikan rasa sayang kepada mereka berdua? Adakah ribuan kalimat dapat mewakili rasa sayang untuk ibu kita dan bapak kita? Ada ungkapan yang terdalam yang tentu saja tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata, melalui kalimat yang akan mewakilinya. Oh, baby.